Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-162 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Keyakinan kita tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi dan juga para rasul, direkomendasi dan dipuji oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya, dan ini adalah ijma', mereka adalah manusia yang terbaik. Dan bahwasanya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana mereka adalah istri Nabi di dunia, maka di akhirat mereka adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sepakat, beliau adalah athyabut thayyibin, orang yang paling baik. Maka istri-istri beliau adalah thayyibat, mereka adalah wanita-wanita yang mulia dan wanita-wanita yang baik. Allah SWT pilih mereka untuk menjadi pendamping nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kita berlepas diri dari jalannya orang-orang rafidhah, dan kita juga berlepas diri dari jalannya orang-orang nawasib, jamak dari an-nasib atau nasibah, yang artinya adalah memasang. Kenapa dinamakan demikian? Karena mereka memasang permusuhan dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kebalikan dari rafidhah yang berlebihan terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun nawasib, maka ini mereka memusuhi dan menyakiti keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yansibuna al-adawata li ahli al-bait. Mereka memasang permusuhan dan perseteruan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu dipahami, orang-orang rafidhah menyangka dan menuduh Ahlussunnah ini sebagai nawasib, karena menganggap bahwasanya kita ini tidak cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita menghormati Abu Bakar dan Umar dan seluruh para sahabat, dan mereka beranggapan orang yang wala kepada para sahabat berarti dia benci terhadap Ahlul Bait. Menyangka bahwasanya di sana ada pergolakan yang hebat antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka mengatakan imma ma'ahum wa imma ma'ahum. Antum berpihak pada para sahabat atau pada Ahlul Bait. Kalau melihat kita ya mencintai para sahabat dan menghormati mereka, maka mereka mengecap kita sebagai seorang nasibi. Dan ini terlontar di ucapan-ucapan mereka, mereka menganggap kita ini nasibi. Padahal kenyataannya tidak demikian. Siapa yang mengatakan kita benci terhadap Ahlul Bait? Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana telah berlalu penukilannya, sampai beliau mengatakan, sungguh saya menyambung dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih saya cintai daripada saya menyambung keluarga saya sendiri. Itu ucapan Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab, sebagaimana telah berlalu, ketika berkata kepada Abbas, sungguh keislamanmu di hari ketika engkau masuk Islam itu lebih saya cintai dan lebih membahagiakan saya daripada Islamnya Al-Khattab apabila dia masuk ke dalam agama Islam. Ini semua karena mereka mengikuti wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kaum muslimin untuk menjaga hak para keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang rafidhah menganggap kita ini sebagai nasibah. Dan mungkin orang-orang nasibah ketika melihat kita mencintai Ahlul Bait menganggap kita ini seorang rafidhah yang dianggap kita berlebihan terhadap keluarga Nabi. Padahal tidak, kita mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tidak meyakini bahwasanya beliau-beliau adalah orang yang maksum atau mengetahui ilmu yang gaib, mengetahui kapan dia meninggal dunia. Ini kita tidak melakukan yang demikian. Kita berlepas diri dari gulunya orang-orang rafidhah. Nah, sekaligus kita berlepas diri dari tingkah laku orang-orang nawasib. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah